katakan setulus hati, semua cintaku, begitulah yang kini ku rasakan. Rinduku, percayalah diriku kasih, kala yang terakhir di antara sekian cintaku. Ombak yang menyatu tak.